diambil UPTD. Lalu saya tanya, UPTD-nya di bawah dinas apa? Dinas apa dimasukkan UPTD? Dinas Syariah Islam. Ah, ini kita yang tak punya. Kenapa Aceh bisa dapat dinas Syariah Islam? Kenapa kita Rokan Hulu tak bisa? Kenapa kita tak bisa? Kenapa Aceh bisa? Karena Aceh dapat Otsus Otonomi Khusus.